Oh, embun pagi, ngapa rindu tak pernah hilang? Surya di siang, ku nanti bila dia akan datang. Bulan dan bintang, katakan padanya, ku tunggu, ku nanti di tempat yang sama. Ada tiada tetap mencintai, hidup mati berdua. Janjimu itu batu sakar, jiwa ragaku milikmu jua. Kumbang-kumbang mulai berdatang. Oh, burung pipit, tolong usir si kumbang jalan. Hai angin lalu, jemputlah kasihku, rinduku, cintaku, jangan sampai beku. Yang satu dia ku sanjung dan ku manja. Yang satu dia ku sayang dan ku cinta. Yang satu dia ku sanjung dan ku manja. Yang satu dia ku sayang dan ku cinta. Time.